Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih Fiqh al-Asma'il Husna, wa bihadha yu'lamu anna asma'allahi al-husna laysat mahsuratan fi 'adadin muayyan, bal inna asma'allahi al-husna al-madhkurata fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam laysat mahsuratan fi hadzal 'adadi al-madhkuri fil hadith, wa innama kusara amrihi kama taqaddam ad-dilalatu 'ala anna lillahi 99 isman min sya'niha anna man ahsaha dakhala al-jannah. Walida qarrara ahlul ilmi rahimahullahu anna al-asma'a al-waridata fil Qur'ani wa sunnati tazidu 'ala hadzal 'adad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih dalam penjelasan yang terakhir tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dibatasi dengan jumlah 99. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, wa bihadza yu'lam anna asma Allahil husna laysat mahsuratan fi 'adadin muayyan. Dengan ini diketahui bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada angka tertentu. Bal inna asma Allahil husna al-madhkura fil Qur'an al-Karim wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat mahsuratan fi hadzal 'adad al-madhkur fil hadits. Bahkan sesungguhnya nama-nama Allah yang bagus-bagus tersebut, yang tersebut dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak dibatasi dengan bilangan tersebut yang disebutkan dalam hadis. Karena hadis berbunyi ya innalillahi 99 asman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhal jannah wa huwa Allah wa huwa Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Terus sampai akhirnya muncullah bilangan 99 dan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan tambahan tersebut dhaif. Oh ya. Setelah dicek dan diperhatikan oleh para ulama, setelah mereka hitung-hitung kembali yang terdapat dalam sunnah, yang terdapat dalam Quran, maka bilangan itu lebih daripada hadis yang disebutkan di atas, lebih daripada 99. Wa innama qusara amrihi kama taqaddam ad-dalalatu 'ala anna lillahi 99 asman min sya'niha anna man ahsaha dakhal jannah. Hadis itu hanyalah menunjukkan ada 99 nama Allah SWT. Barang siapa yang memahaminya, mengenalnya ya, mempelajarinya, beribadah kepada Allah dengannya, menghitungnya, dia akan masuk surga. Walidha qarrara ahlul ilmi rahimahumullahu anna al-asma al-waridata fil Qur'an wa sunnah tazidu ala hadzal 'adad. Karena itulah telah ditetapkan oleh para ulama nama-nama Allah al-asma'ul husna itu lebih daripada bilangan ini. Naam. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wa in qila la tad'u illa bismin lahu dzukira fil kitabi wa sunnah qila hadza aktsaru min 99. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wa in qila, jika ada yang mengatakan la tad'u illa bismin lahu dzukira fil kitabi wa sunnah, janganlah engkau berdoa, bertawassul, berperantara dengan nama-nama Allah kecuali yang tersebut dalam Quran dan sunnah. Wa hadza qila hadza akthar min 99. Kalau itu ya disebutkan, maka sesungguhnya nama-nama Allah yang terdapat dalam Quran dan sunnah lebih daripada bilangan tersebut. Dalam kitab ini aja 100 lebih disebutkan Syekh Abdul Razzaq nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa 'ala hadza fa inna man jama'a min ahli al-ilmi 99 isman min asma'illahi wa jama'a ghairuhu asma'an ukhra fatawafaqa fi ba'dihā wa ikhtalafa fi ba'din la ya'ni dhalika anna ma ikhtalafa fihi ba'duhu laysa min asma'illahi la tajawaza dhalika litajawuzi dhalika 99 bal qad yakunu ma jama'ahu kulluhu min asma'illahi wa in tajawaza tis'ah wa tis'in wa ala kullin fal ibratu fi sihhati dhalika al-ismi وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. وعلى هذا dengan itu فإن من جمع من أهل العلم 99 أسماء من أسماء الله. Oleh karena itulah sesungguhnya sebagian daripada ulama-ulama yang telah mengumpulkan 99 nama, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, wa jama'a ghairuhu asma'an ukhra, sementara yang lain daripada ulama atau ulama-ulama lain juga telah mengumpulkan adanya nama-nama lain yang tak tersebut oleh ulama-ulama di awal. Sebagian ulama menyebutkan inilah 99 tersebut. Ulama lain ternyata, ya, menyebutkan nama lain yang 99 disebutkan oleh ulama-ulama yang kedua ini tak sama sebagiannya dengan apa-apa disebutkan oleh ulama-ulama yang pertama, karena ada nama-nama Allah yang disisihkan dengan ulama. Apakah dia nama Allah Subhanahu wa taala, tidak nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kata-kata ad-dahru wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahru. Ulama berselisih, ya, Ibnu Hazm masukkan ad-dahru ke dalam nama Allah, yang lain mengatakan bukan, itu tidak termasuk ke dalam nama Allah. Fatawafaqa fi ba'dihha, kalaulah di, ya, kumpulkan semua yang mereka sepakati, ini ada ulama-ulama A dan ini ada ulama-ulama B, ulama-ulama A ini berusaha mencari 99 nama, dapat, inilah yang mereka tentukan. Ulama B mencari juga, dapatlah 99 nama, ya, tapi bukan semua yang tersebut dalam apa-apa yang disebutkan ulama A ini sama dengan apa yang terdapat dalam ulama B. Kata Syekh Abdul Razak, kalaupun digabungkan apa-apa yang mereka sepakati, ya, yang mereka sepakati ini, fatawafaqa fi ba'dihha wa ikhtalafa fi ba'din, fatawafaqa fi ba'dihha wa ikhtalafa fi ba'din, maka hasilnya adalah sebagian itu mereka sepakat itu nama Allah, dan sebagian lainnya mereka berselisih. La ya'ni dhalika anna makhtalafa fihi, bukanlah menunjukkan bahwasanya nama-nama yang mereka persisihkan itu, ba'duhu laysa min asma'illah, sebagiannya bukan dari nama-nama Allah. Litajawuzi dhalika tis'ah wa tis'in, karena setelah digabungkan, ya, ternyata lebih daripada 99. Yang mereka persisihkan itu, ya, bukan, ya, ketika kita mengatakan bahwasanya apa-apa yang mereka persisihkan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada 99, jangan kita katakan ini bukan nama-nama Allah lagi karena lebih daripada 99. Bal qad yakunu ma jama'ahu, tetapi apa-apa yang mereka kumpulkan, kullahu, seluruhnya, min asma'illah, ya, dari nama-nama Allah tersebut. Wa in tajawaza tis'atu tis'in, walaupun lebih daripada 99. Intinya bahwasanya apa-apa yang mereka persisihkan itu boleh saja semuanya bagian daripada nama-nama Allah juga, yang jika digabungkan maka bilangannya lebih dari 100, lebih daripada 99, lebih daripada 100. Wa ala kullin, maka intinya fal ibratu fi sihhati dzalikal ismi, selama memang nama tersebut benar, wa thubutihi, ya, memang ada nama tersebut. فَالْعِبْرَةِ فِي سِحَةِ ذَلِكَ الْإِسْمِ وَثُبُوتِهِ قِيَامُ الدَّلِيلِ, jika memang terdapat dalil, ada dalil yang menjelaskan, minal kitabi wa sunnah, dari Quran dan sunnah, dan dalil tersebut benar, sahih, ya, maka kita akan masukkanlah nama tersebut ke dalam nama-nama Allah Jalla wa'ala, meski lebih daripada bilangan 99. Nah, وإذا تبين خطأ قول من حصر أسماء الله في 99 اسما بناء على فهم خاطئ للحديث, فإن قول من قال إنها 300 أو 1000 أو 4000 أو غير ذلك من الأرقام فخطأه ظاهر, لأنه قول عار عن البينة وكلام مجرد لا دليل عليه ولا برهان. والله تعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم, والله تعالى أعلم. وإذا تبين خطأ قول من حصر أسماء الله في 99 اسما, jika telah nyata kesalahan orang-orang yang membatasi nama-nama Allah hanya 99 nama, binaan ala fahmin khati' anil hadis, karena mereka salah dalam memahami hadis yang tadi kita sebutkan, Allah memiliki 99 nama. Fa inna qawla man qala, sesungguhnya perkataan orang yang juga pernah mengatakan, innaha 300. Ada ulama-ulama mengatakan nama Allah itu 300. Au alfun, ada pula yang mengatakan nama-nama Allah itu 1000. Au arba'atu alafin, ada pula yang mengatakan nama-nama Allah itu 4000. Au ghairu dhalika minal arqam, atau ada pula yang menyebutkan angka-angka lain. Fa khata'uhu zahir, semua itu salah. Tidak ada bilangan yang mengikat dengan jelas, yang tegak padanya dalil tentang nama Allah tabaraka ta'ala. Bukan dia 100, bukan 1000, bukan 4000, bukan 300. Ya, li'annahu qawlun 'arin 'anil bayyinah, karena apa yang mereka ucapkan itu tidak tegak padanya dalil. Wa kalamun mujarradun la dalil 'alaihi, hanyalah ungkapan belaka, perkataan pendapat. Wala burhan, tanpa ada keterangan. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah berfirman, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa besar adalah kalian mengatakan atas nama Allah, tentang Allah, apa yang tidak kalian ketahui. Kita tak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ilmu tentang Allah hanya kita pahami daripada kitab dan sunnah. Tak boleh kita katakan tentang Allah apapun juga kecuali memang ada padanya Allah nyatakan. Ya, jika Allah tidak nyatakan kita diam. Inilah mazhab ahli sunnah. Jika Allah nyatakan dalam bentuk penetapan, ditetapkan. Jika dia mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat datang bersaf-saf, kita katakan iya, Tuhan datang. Tapi datangnya Tuhan tak akan sama dengan datangnya makhluk, karena makhluk itu tak sama dengan Tuhan. Ya, laisa kamitsli syai'un, Allah tak akan pernah sama dengan apapun juga. Jangan kita tolak kata-kata datang. Tak mungkin Allah datang, karena konsekuensinya berarti Allah pindah-pindah tempat. Itu pada makhluk, datangnya makhluk tak sama dengan datangnya Allah Jalla wa'ala. Ya, disitulah letak kesalahan ahlu kalam. Karena itulah mereka banyak menolak ayat tentang nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ya, banyak mereka tolak. Akhirnya mereka berkata-kata tentang diri Allah apa yang tak pernah mereka ketahui dengan pasti. Ya. Wa yaqulu wa la taqfu ma laysa laka bi ilmun, dan Allah pula yang mengatakan jangan kalian mengatakan apa yang tak kalian miliki ilmu padanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baca faedah berikutnya. Qala al-mu'allifu lam yasbut fil في شرد الأسماء الحسنى حديث وبيان معنى إحصائها. تقدم بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد حصرها بهذا العدد، وإنما يدل على عدم شأن wa qabura thawabu man ahsa hadzal adada min asma'illahi azza wa jall. Lam yathbut fi sardil asma'il husna hadithun, tidak pernah terdapat ada hadis yang sahih tentang penyebutan nama-nama Allah secara keseluruhan. Tak pernah ada hadis yang sahih itu tidak disebutkan dalam Abu Daud di antaranya. Allahur Rahmanur Rahim wal Malikul Quddusus Salam, dan itu yang selalu dituliskan di cover Quran-Quran dahulu. Mushaf-mushaf kita yang lama dulu, tiap kali kita buka mushaf, ya, yang tulisannya itu adalah tulisan yang mengikut dengan apa-apa yang ditulis oleh ulama Hindia, akan terdapatlah di pinggir kanannya, kirinya, atau di belakangnya apa? Nama-nama Allah yang 99 itu berdasarkan hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Wa bayanu ma'na ihsaiyah, dan penjelasan tentang apa yang disebutkan Nabi dengan ihsaiyah, karena banyak orang salah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Mereka memahami makna menghitung, mereka zikirkan. Ya, akhirnya muncullah berbagai macam lanturan zikir. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mereka zikirkan. Enak memang. Tapi bukan itu maknanya. Yang ihsaha itu bukan sekedar menghitung-hitungnya. Sebagian daripada kelompok-kelompok ya, yang dia kembali kepada kelompok-kelompok sufi itu, mereka berzikir dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, ya, Al-Ghafuru Jalla Jalaluh. Bukan itu makna ahsaha itu, bukan seperti itu. Apa maknanya? Kita akan pahami daripada keterangan Syekh. Jadi tidak ada satupun hadis yang menyebutkan nama-nama Allah secara beruntun, secara keseluruhan tak ada yang sahih. Yang kedua, apa yang disebutkan dengan ahsaha dalam hadis Nabi tersebut? Barang siapa yang menghitungnya, karena mana ahsa yuhsi, menghitung, membilang secara bahasa. Ya. Taqaddama bayanu anna asma Allahil husna ghairu mahsuratin fi adadin muayyan. Telah kita sebutkan sekilas, ya, bahwasanya nama-nama Allah tidaklah dibatasi dengan angka tertentu. Wa anna qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq, ya, dan sesungguhnya sabda Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang lampau, sesungguhnya inna lillahi 99 asman, Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, atau mi'atun illa wahidan, ya, 100 kurang 1, man ahsaha dakhala jannah, yang menghitungnya masuk surga. Ini yang kita bahas nanti, menghitungnya. La yufidu hasraha bihadzal adad. Hadis ini bukanlah menunjukkan, ya, ditentukannya bilangan nama-nama Allah tersebut. Wa innama ditentukan dengan bilangan 99 itu. Wa innama yadullu ala idhami sya'ni wa kubri thawabi man ahsa hadzal adada min asma'illahi azza wa jalla. Hadis ini hanyalah menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, ya, ganjaran pahala orang-orang yang menghitung nama-nama ini, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 99, tapi betapa besarnya ganjaran sehingga Allah berikan bagi mereka surga bagi orang-orang yang menghitungnya. Walaupun kelak kita akan jelaskan apa makna menghitungnya. Naam. Wal kalamu huna sayakunu fi mas'alataini. Al-ula bayanun annahu lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syardil asma'il husna syai'un. Wa kullu ma warada fi dhalika fa huwa dha'ifun la yahtajju bihi. Kama yuhtajju bihi. La yuhtajju bihi. Kama bayyana dhalika a'immatu hadha sya'ni wa ahlul ma'rifati bi haditsihi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu huna sayakunu fi mas'alatin. Jadi topik yang akan dibicarakan dalam, ya, bab ini ada dua topik. Al-ula, yang pertamanya, bayanu annahum lam yathbut anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syardil asmaul husna syai'un. Bahwasanya tak ada satu pun hadis yang sah yang menjelaskan nama Allah secara beruntun disebutkan keseluruhan. Wa kullu murda fi dzalika fa huwa dha'ifun la yuhtajju bih. Semua hadis yang menyebutkan nama Allah secara keseluruhan, secara utuh, tak dapat dijadikan sebagai hujjah, landasan dasar argumen. Ya. Kama bayyana dzalika immatu hadza sya'n wa ahlul ma'rifati bi hadits sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan, diterangkan oleh para ulama-ulama yang memang memiliki kapasitas dalam ilmu ini, itu ulama hadis, ya, dan mereka yang mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad ruwiya hadzal haditsu bi syardil asma'i min thalathi riwayatin wa jami'iha la yathbut. Wa qad ruwiya hadzal haditsu. Telah diriwayatkan hadis ini tentang nama Allah sebutkan secara sekaligus bisyardil asma'i min thalathi riwayat. Ada tiga riwayat yang menyebutkan nama-nama Allah ini yang dalam satu penyebutan. Wa jami'uha la yathbut. Tapi semuanya tak ada yang sahih. Naam. Ar-riwayatul ula an Abdul Aziz ibn al-Husaini an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairata wa dhukira al-hadithu bisyardil asma'i rawahu al-Hakim wa ghayruh. وعبد العزيز هذا ضعيف لا يحتج به قال البخاري عنه ليس بالقوي عندهم وقال مسلم ذاهب الحديث وقال ابن معين ضعيف وقال ابن الحجر متفق على ضعفه. Tadi telah disebutkan ada tiga riwayat yang menyebutkan nama-nama Allah yang ada dalam Quran kita itu, yang Quran yang lama. Ada beberapa jalur, tiga jalur. Yang pertama An Abdul Aziz bin Husain, bersumber daripada perawi Abdul Aziz bin Husain, An Ayyub bin An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Ya, hadisnya panjang, tak disebutkan, hanya jalannya saja di sini untuk meringkas. Wa dzukirul haditsu bisadil asma, kemudian disebutkanlah disebut dengan dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan secara sekaligus. Rawahul Hakim wa ghairu, hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan lain-lainnya. Ya, antaranya Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Wa Abdul Aziz hadza dha'ifun, Abdul Aziz bin Husain ini adalah perawi yang lemah, la yuhtaju bih, tak dapat dijadikan riwayatnya itu sebagai hujjah. Qala al-Bukhari anhu, berkata Bukhari rahimahu tentang Abdul Aziz ini, laisa bil qawi indahum, dia bukanlah seorang perawi yang kuat hafalannya. Wa qala Muslimun dhahibul hadis, berkata Muslim, hadis-hadisnya itu lenyap, hilang, tak dapat ditulis. Ya, maknanya tak tetap hadisnya, tak benar. Wa qala Ibnu Ma'in dhaif, berkata Ibnu Ma'in dia adalah perawi yang lemah. Wa qala Ibnu Hajar muttafaqun 'ala dha'fihi, sepakat para ulama-ulama hadis, dia itu perawi yang lemah. Dan syarat hadis itu diterima ketika bebas dirantai, ya, sanadnya dari perawi-perawi yang lemah. Satu pun tak ada yang boleh. Andai kata ada yang lemah, berubahlah hadis itu menjadi hadis yang lemah. Naam. Ar-riwayat ats-tsaniyah an Abdul Malik ibn Muhammad As-Sunani qala haddatsana Abu al-Mundhir Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi haddatsana Musa qala haddatsana Musa ibn Uqbah qala haddatsani Abdul Rahman Al-A'raj an Abi Hurairah wa dhikra al-hadithu bi syaradil asma' rawahu ibn Majah wa Abdul Malik dha'ifun la yahtajju bihi wa Abdul Malik dha'ifun la yuhtajju bihi qala ibn Hibban anhu kana yajibu kana yujibu fima yus'alu anhu wa yanfaridu bil mawdu'at wa la yajuzu al ihtijaju bi riwayatihi wa huwa layyinul hadis wa qala adh-dhahabi laysa bi hujjah. Naam. Adapun riwayat kedua, hadis yang satu paket tadi penyebutan nama-nama Allah, An Abdul Malik bin Muhammad As-Sanani, bersumber dari Abdul Malik bin Muhammad As-Sanani dari negeri Sun'a, Yaman. Qala haddatsana Abu al-Mundhir Zuhair bin Muhammad At-Tamimi, dalam sanadnya dia menyebutkan telah meriwayatkan kepada kami Abu al-Mundhir namanya Zuhair bin Muhammad At-Tamimi, qala haddatsana Musa bin Uqbah, dan dia berkata Musa bin Uqbah telah meriwayatkan kepada kami. Qala haddatsani Abdurrahman al-A'raj memberitakan kepada kami An-Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sama-sama ujungnya Abu Hurairah, dua jalur. Ya, ujungnya Abu Hurairah. Wa dzukir al-hadits bi syaddil asma'. Ya, kemudian sebutkanlah hadis tersebut dengan seluruh nama-nama Allah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini dikutip Ibnu Majah. Ya, di atas hadis ini dikutip oleh Ibnu Majah, ya. Kalau di atas Imam Hakim dan lain-lainnya. Wa Abdul Maliki, dan perawi Abdul Malik bin Muhammad As-Sanani ini dhaifun, adalah perawi yang lemah, la yuhtaju bih, juga tak dapat diambil hadisnya, tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Qala Ibnu Hibban anhu, Ibnu Hibban berkata kana yujibu fima yus'alu anhu, apabila Ibnu Hibban ditanyakan tentang laki-laki ini, ya, dia menyebutkan wa yanfaridu bil mawdu'at, ya, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang palsu sendirian. Wala yajuzul ihtijaju bi riwayatihi, dan tak dapat dijadikan hujah riwayatnya. Wa huwa layyinul hadis, dan hadisnya begitu lemah. Wa qala adh-dhahabi laysa bi hujjah, berkata Imam Dhahabi dia tak dapat dijadikan sebagai hujah. Naam. Terus wa syekhuhu وسيخه زهير بن محمد قال فيه ابن حجر رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها وهذه الرواية منها لأن عبد الملك شامي من صنعاء دمشق. وشيخه زهير بن محمد. Tadi disebutkan Abdul Malik itu, ya, diberitakan oleh gurunya bernama Zuhair bin Muhammad. قال فيه ابن حجر, berkata ابن حجر tentang gurunya Zuhair bin Muhammad, riwayat ahli Syam anhu ghairu mustaqimah. Semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang dari Syam, ya, yang diambil daripada laki-laki ini Zuhair bin Muhammad, tidak ada satu pun yang lurus. Fadhu'ifa bisababiha. Karena itulah semua riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin Muhammad ini semuanya lemah. Wa hadhihi riwayatun minha. Dan riwayat ini ternyata seperti itu keadaannya. Li'anna Abdul Malik Syamiyun. Karena perawinya Abdul Malik ini adalah seorang yang memang tinggal di negeri Syam. Berasal dari negeri Syam. Min ya Syamiyun min Sana'a Dimash. Ya, walaupun asal usulnya dahulu dari Sana'a. Ya. Ya, min Sana'a Dimash, dari Sana'a yang ada di Damaskus. Naam. Ar-riwayat ats-tsalitsah anil Walid ibn Muslimin qala akhbarana Su'aib ibn Abi Hamzah عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكر الحديث بشرد الأسماء رواه الترمذي وغيره لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تكده في صحته بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل اختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج وقال الترمذي عقب هذه وقال الترمذي عقب عقب عقب هذه الروايه وروي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء في كبير شيء من الروايات ذكر الاسماء ذكر الاسماء ذكر الاسماء الا في هذا الحديث الروايه الثالثه روايه ketiga عن الوليد بن مسلم قال dari Walid bin Muslim dia berkata akhbarana Syu'aib bin Abi Ibnu Abi Hamzah, kami diberitakan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah an Abi Zinad dari Abu Zinad an al-A'raj dari A'raj an Abi Hurairah dari Abu Hurairah wa dzukrul hadits bi syaril asma, kemudian hadis pun disebutkan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diikutkan Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan juga ada yang mengeluarkan selain daripada Tirmidzi, ya, di antaranya Ibnu Hibban dan Hakim. Lakinnahu dha'ifun, tapi juga di hadis lemah, la yasluhu an yuhtajja bih, tak akan dapat diambil sebagai hujah, li'ilalin 'adidah, karena banyaknya cacatnya, taqdahu fi sihhatih, yang melukai kesahihannya, ya, yang membuat dia tidak sahih. Bayyanaha al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah biqaulih, telah diterangkan oleh Ibnu Hajar dengan perkataannya wa laysatil 'illatu 'inda syaikhaini tafarrudul walidi faqat, bukanlah sebab illat cacat itu, ya, menurut Bukhari dan Muslim, karena perawi al-Walid itu meriwayatkan dengar sendiri al-Walid bin Muslim. Bukan hanya itu, bal ikhtilafu fihi wal ittirab, tapi karena memang banyaknya persisian dalam yang dalam hadis ini, wal ittirab, banyaknya keguncangan, ya, wa tadlisuhu, dan juga orang ini pun melakukan namanya tadlis, menyamarkan hadis, ya, wahtimal al-idraj, dan boleh jadi bahwasanya hadis tersebut bukan daripada perkataan Nabi SAW, dimasukkan ke sana dari perkataan selain Nabi SAW. Wa qala at-Tirmidhi aqiba hadhihi riwayah, dan berkata Tirmidhi setelah menjelaskan riwayat ini, waruya hadzal hadits min ghairi wajhin, dan banyak jalan-jalan meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu fi kabir syai'in min riwayat, ya, banyak riwayat-riwayat lain dari Abu Hurairah seperti ini, tapi kami kata Tirmidzi tak mengetahui, ya, tentang banyaknya riwayat-riwayat ini dzikrul asma'i illa fi hadzal hadis, ya, tapi kami tak pernah mengetahui tentang penyebutan, ya, hadis Abi Hurairah ini dengan tambahan lafaz penyebutan nama-nama Allah secara sekaligus itu kecuali diriwayatkan oleh, ya, perawi-perawi ini. Yang lain-lainnya tak ada meriwayatkan demikian. Naam. Wa qad rawa Adam ibnu Abi Iyas hadzal haditha bi isnadin ghairi hadza an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara fihi al-asma'a wa laysa lahu isnadun sahihun. Wa qad rawa Adam ibnu Abi Iyas hadzal hadits. Adam bin Abi Iyas juga pernah mengatakan hadis ini bi isnadin ghairi hadza, dengan sanad yang lain, ya, an Abi Hurairah, ujungnya Abu Hurairah juga, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzukira fihi al-asma ya wa laysa lahu isnad sahih. Dan disebutkan padanya hadis-hadis ini ya tentang nama-nama Allah juga tidak terdapat padanya sanad yang sahih. Naam. Walida qarara a'immatu hadha asy-sya'ni dha'fa al-hadisi wa 'adama salahiyatihi lil-ihtijaji wa anna hadha as-sarda lil-asma'i laysa min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa innama huwa min kalami ba'd as-salafi jam'uhu tashilan lin-nas fa adrajahu ba'dhum fil hadisi hatta dhunna annahu minhu. Inilah rupanya rahasianya pada paragraf ini. Walidha, karena itulah qarara a'immatu hadha asy-sya'ni, telah ditentukan oleh ulama-ulama ahlu hadis yang menguasai perkara ini, dhu'fa al-hadithi, hadis ini lemah, wa'adama salahiyatihi lil-ihtijaj, tak dapat dijadikan sebagai pegangan, wa'anna hadha sarda, dan sungguhnya penyebutan nama-nama ini secara utuh semuanya ya, laisa min kalamin nabi, bukan dari perkataan Nabi SAW. Inilah yang tadi dikatakan mudraj, idraj, tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, terus panjang, itu bukan dari perkataan Nabi SAW. Wa innama huwa min kalami ba'd salaf, itu perkataan sebagian ulama-ulama salaf ya, jama'ahu tashilan linnas ya, ulama-ulama salaf yang telah dikumpulkan untuk memudahkan bagi manusia. Fa'adrajahu ba'duhum fil hadith, maka sebagian daripada perawi hadis mengambil perkataan ulama-ulama salaf ini dimasukkanlah dalam hadis ini. Hadis yang pertama penggalannya benar, Allah memiliki nama 99 nama 100 kecuali satu yang menghitungnya masuk surga, ini benar hadisnya. Adapun lanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sebenarnya perkataan ulama-ulama ya, yang telah dikumpulkan sebagian perawi dalam satu paket, digabungkan, dimasukkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhunna annahu minhu, sehingga dikira oranglah bahwasanya ini bagian daripada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah ya, kajian kita pagi hari ini mungkin sedikit lagi bersisa tentang penjelasan poin ini. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan tentang poin kedua, apa makna man ahsauha, apa makna barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Kita padakan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.